Mitra Bisnis Quick Yanggi menyebutkan, kacaunya situasi politik serta ketatanegaraan di tanah air mengakibatkan sektor usaha UKM non-formal seperti para pemberi kredit atau pinjaman uang dengan rente besar bisa tumbuh subur di tengah masyarakat pedesaan maupun di kantong-kantong kemiskinan kota besar. Quick Yanggi menambahkan, kondisi itu mengakibatkan ekonomi rakyat miskin semakin terhimpit lantaran harus gali lubang tutup lubang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, kemarin Bapak menyebutkan siklus puncak dari praktek gali lubang tutup lubang guna memenuhi kebutuhan hidup adalah kematian. Nah, apakah ini berkaitan dengan data WHO yang mengindikasikan cenderung meningkatnya aksi bunuh diri sejak tahun 2010 lalu di tanah air? Nah, itu yang terberitakan. Itu yang seperti yang saya katakan, contohnya sudah sangat jelas itu Hong Kong. Dulu, jadi ketika Inggris, dia cuma menjaga ketertiban dan hukum. Tetapi selanjutnya dalam bidang usaha sesuka-sukanya, yang kaya luar biasa. Tetapi ya di pinggir-pinggiran kota kan miskinnya bukan main. Sampai sekarang kelihatannya. Lama masih lihat di televisi ditayangkan luar biasa di yang. Nah, sehingga pemerintah China yang setelah aneksasi atau diambil itu belum mampu, oleh karena dia di negaranya sendiri belum mampu menciutkan gap kaya dan miskin. Sehingga Hong Kong contoh yang baik. Contoh yang baik dalam arti itulah liberal total seperti itu. Nah, sebaliknya kalau kita ambil yang sangat ekstrim, negara manakah yang paling makmur, paling aman, paling damai, paling maju, itu adalah Swedia nomor 1 dan nomor 2 Denmark. Bukan Amerika Serikat. Di sana tidak ada orang miskin seperti itu. Itulah penyelenggaraan negara yang benar seperti itu. Lantas, mengapa negara-negara demokrasi maju di Eropa bisa melakukan hal itu, Pak Quick? Oleh karena pemerintah berperan besar. Jadi orang-orang yang terpandai yang memerintah. Lalu kemudian mereka betul-betul mempunyai konsep yang baik, mempunyai kebijakan yang baik, dan pemerintahnya itu ikut campur betul gitu. Pemerintah ikut campur betul. Contoh yang dekat Singapura. Demikian Quick Yanggi. Beni Rahmadi, Pas FM.